kadang membingungkan, seperti sore mendung mengurungku dalam ruang mencemaskan detik yang datang. Sayup terdengar burung bernyanyi, sajian nikmat mengubur ketakutan. Perlahan tegaskan hati, mencoba mengisi hari. Membuka mata dan telinga, menggali sejuta rahasia. Kadang membingungkan, yang salah dibenarkan, begitu pun sebaliknya. Kebajikan luntur oleh keburukan. Sayup terdengar burung bernyanyi, mencoba mengisi hari. Membuka mata dan telinga, menggali sejuta rahasia. Hidup ini yang penuh kejutan, ada alasan mengapa kita diciptakan. Jalanan ini jauh dari usai, selama nafas masih ada. Oh oh, sentuhanku pada dunia untuk hidupku dan juga hidupnya.